Yang satu ini dua-duanya memang luar biasa. Ada Tasya, ada Andin Celia, di Fasol juga MDH Syuting, New Palapa. Hewan pun tak sudi kasih. Terima kasih, wow, luar biasa.